Seharusnya aku bahagia melihatmu tersenyum. Namun entahlah, saat sebab senyummu adalah bukan diriku, saat pemantik bahagiamu bukan aku, aku tak bisa tersenyum saat engkau tersenyum. Mungkin aku harus merasa cukup menjadi seseorang yang hanya kau datangi saat butuh, menjadi sandaran dalam tangis dan sedihmu. Semoga aku bisa tersenyum manis karenanya, meski pahit tak terelak terasa. Harusnya aku berterima.